Ini ator. Ya. Dia mengikuti istrof kalimat sebelumnya. Dengan tanpa salah satu ator yang berdaya dalam banyak makhluk. Wau namanya khartul hati Ahmad namanya kan atau siapa sesuatu yang mengucap kalimat sebelumnya dengan kata atau satu roh atau kalimat sebelumnya yang cukup rohnya namanya makhluk ya. Jadi sama dalam hal apa ini? Istrofnya saja. Apa dia butuh apa? Ngasor dia ikut ngasor. Sosok dia ikut. Jadu dia ikut. Ini masalah. Ma'ribat nasiah boleh beda. Mudasa atau anas boleh beda. Mufat mutala jalan boleh berbeda. Tanda sifatnya boleh berbeda. Yang penting apa apa, nah kalau tersebut jasa sama jasa oleh contohnya jasa sejur wal ahmadani boleh walaupun satunya tanda apaknya atau makasinya pakai ini tidak masalah, yang terlihat nama-nama bapaknya yang ada itu bapak satu, itu tidak masalah satunya mudah, kan satunya yang mana tidak masalah yang penting nama-nama bapaknya sudah, itu ada contohnya poin pertama, ini siapa ini? Atau yang kedua, aswa atau bawahnya, atau mengikuti atau kalimat sebelumnya, ya dalam hal ikhob saja atau mengikuti maksud dalam burung kalimat sebelumnya dalam hal ikhobnya saja. Jadi masalah mendapatkan manat, masalah mendapatkan kira, masalah mendapatkan dana, tidak sama juga apa-apa. Ya, dan masalah tanda kira-kira, tidak sama juga tidak apa-apa. Contoh ya, dalam kita kajian disebutkan contohnya ya. Qama Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Ma'aratu bi Zaidin wa Amrin. Zaidun lam yakum wa yakun pakai lam ini mu'alif mengalami kesalahan dalam mengikuti contoh majzum al majzum. Kalau Zaidun lam yakum wa lam yakun berarti jumlah atau pada jumlah ya, padahal kalau jajar ikut jajar, jajar dalam jantung, wayang pun tidak pakai lam, ya. Contoh itu tak lah, mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat pada beliau, rahmatullah. Saya berbilang yang kembali yang pun ini contoh yang salah. Kalau untuk mencontohkan au ala mutuzumin ya gampang. Yang benar saya berbilang yang pun wajah pun ya namanya tak pakai ya. Nah, sehingga yang pun itu jajam tanah sebelumnya lam yang pun ya. Oke, paham? Ini disampaikan oleh semua peserta aku atau jurunya. Jangan sampai lupa, ya. Dan apa sama apa, contohnya Qomar Zaidin Wa'amroi. Nasab sama Nasab, contohnya Ra'aitu Zaidin Wa'amroi. Khobat sama Khobat, contohnya Maratubi Zaidin Wa'amroi. Jadun sama Jadun, maksudnya Zaidin Wa'amroi. Wahyak put pakai lam, walis pakai lam. Ini termasuk salah satu kesalahan beliau. Ini salah tulis, ya. Pada COVID. Kemudian. Saya tulis terus. Nah, selanjutnya, ketika macam-macam huruf atau pakai bawah hula. Huruf atau menurut Ibnu Ajuh ada 10. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ada 9. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ada 9. Yakni tidak memasang imah, tidak memasang imah dalam keadaan apa-apa. Imah ya, kata itu kemudian imah ya, tidak memasukkan imah dalam keadaan roh. Yang rajin mendapat ikutan Al-Tawziyah rahmatullah. dimaksud adalah sebagai berikut. Tidak boleh menurut atas yang dimaksud sebagai berikut. Kalian lihat kitabnya. Tersebut satu. Al-Waw. Contoh. Tersebutkan langsung. Ya. Memiliki arti dan seperti aja tidak bedakan lo maka Zaidun Allah Zaid semua tenang. Maka Zain Muhammad di labangnya atau Al-Qubah dua B Al-Fa-Fa ya Al-Fa artinya setelah itu nah atau lalu coba ya saya itu Pak Umar. Saya datang. Setelah itu Umar. Atau lalu Umar. Tiga C. Tumman. Artinya kemudian zat hadir sunnah makna Alif kabur, kemudian mati. Empat, C, tau. Artinya, atau. Lahman atau khubzan ambil kakek atau roti nah suruh milih dalam betul

bisa mundur. Wal artinya tetapi. Tanda mana cara sahibun hal sahibun si saya tidak lulus tapi ya mana cara sahibun hal sahibun si sakit tidak lulus hal sahibun tapi si yang lulus ya. Kelapan. Kelapan. Kelapan. Artinya tidak atau bukan. Jadi al-mustahid saja la al-kaslan. Jadi al-mustahid la al-kaslan. Bertemanlah kamu dengan anak yang kafir. Ya, jangan atau bukan dengan anak yang malas. Karena kalau temennya malas, jadi kita apa ini? Malas. Pemajlis kenapa? Oh, malas. Kita malas. Ya? Pemajlis sama orang yang tidur, dia pengen tidur. Satu kamar, itu semua dia ingin melek. Tak bisa bertahan lama ini. Nah. Itu, ya kan? Okay. Kalau satu sakan melek semuanya, mau tidur, malu dia. Akhirnya melek juga. Kalau memang punya malu. Iya kan? Tapi kalau kondisi itu, oh, tak enak. Ya. Nah, enak, yang lainnya melek ya sih tidur sendiri. Tapi kan waktunya tidur, ya tidur. Walaupun yang lainnya melek, itu maksudnya jangan tidak lalu pasang. Untuk malah dengan anak yang jin, jangan dengan anak yang malas. Sembilan, laki. Ya. Sebenarnya, lakin artinya akan tetapi la tamdah fil ashar. Jangan kau menguji orang-orang jahat, tapi ujilah orang-orang yang baik. Sepuluh, terakhir, hatta, artinya sampai, akal itu sama kan sama kata sama kata sama kata apa dapat Kecil. Yes. Yeah. Kecil. Kik. Kanda. Kik. Akal terbit. Pemakan ayam jantan. Ya. Yes. Hatta. Aksan. Mata. Sampai kepala yang berkepala. Akal terbit. Hatta. Aku memakan ayam hatta sampai kepalanya pun tak sikat. Tak susah kepalanya dimakan. Enak itu. Ya. Ya. Lihat. Itu namanya atau sudah sampai di situ. Ada yang masih belum paham? Siapa yang masih belum paham? Digandengkan dengan mau atau ya ataunya dengan buaya atau dengan masih manasih. Kalau ada wau atau sebelum lakin, itu bukan lakin huruf atau, tapi lakin mukhaffafah. Asalnya lakin. Nah, saudaranya ini. Nanti, ya. Jadi kalau wau lakin, wau itu lakin mukhaffafah. Bukan lakin huruf atau. Ya, huruf atau di wau. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi?